jaga malam, jaga lingkungan. Kalau sis kambing harus keliling, biar aman tak ada maling. Jangan hansip kena tuding, semua warga jadi pusing. Kalau maling nasi sepiring, bisa-bisa kena tempiling. Kalau maling berdasi sedikit yang kena sanksi, tolong dong bapak kami risi. Jangan nakal, jangan badung, nanti kamu kena pentung. Kami pasukan berani bingung. Sis kambing ya, biar lingkungan kita aman, nggak ada maling. Maling ada tiga ya nak, mbak. Satu maling yang ketahuan, dua maling nggak ketahuan, yang ketiga maling undang. Maling undang bukan maling undang. Kambing harus keliling, biar aman tak ada maling. Jangan hansip kena tuding, semua warga jadi pusing. Kalau maling nasi sepiring, bisa-bisa kena tempiling. Kalau maling yang berdasi sedikit yang kena sanksi, tolong dong bapak kami risi. Jangan nakal, jangan badung, nanti kami pasukan berani bingung. Unang senang kalau udah sampai kampung terus disambut sama orang-orang kampung. Kayaknya bahagia gitu. Hidup di Jakarta terus pulang ke kampung jadi promotor di kampung kan lumayan. Kalau di Jakarta kan namanya promotor tinju nih mak, unang semut aja dipromoterin. Ini bawa nih perempuan sama laki nih semut nih, jarin aja nih. Unang aduin, ayo. Ya, buka bajunya dibuka dulu dong mut. Ayo dong. Ini yang perempuan gak mau dibuka nih, tahu malu kali ya. Iya, udah buka gak apa-apa, gak ada yang lihat. Ini cuma unang doang yang lihat. Ayo udah buka, tonjok iya. Gitu, bakuk, nah, tonjok iya, kakinya. Nah, celentang dah tuh. Waduh, ini kalah juga dah nih. Terus pukul lagi, iya terus. Ya, tonjok, iya. Masuk terus, iya. Halo, lu salah pukul, gue yang pukul, Bang. Eh, di sini. Kan unang, waktu, apa, sore-sore, manjat pohon kelapa. Bisa, lu? Wah, enggak. Wah, enggak, bakal iya bisa. Naik pohon kelapa. Naik pohon kelapa, diajarin sama bapak Unang. Wah, dipegangin dari bawah. Terus sama Unang yang narik. Yang narik? Iya, ditarik sama Mama Unang ke atas, terus didorong. Belakangnya terus sampai atas. Begitu sampai tengah pohon kelapa, wah, enggak taunya Unang kemasukan cecek celananya. Iya? Iya. Terus enak? Wah, Unang dimin aja. Dimin? Habis rasa-rasa enak gitu ya, dimin aja. Iya. Mirin aja. Terus Unang. Udah cepet sama Unang. Udah gitu, waktu di dalam ketemu toke, Din. Emang ada tokenya? Lupa toke? Iya, akur tuh. Iya? Iya. Lo berontak? Enggak. Enggak? Enggak, orang teriakin aja akur nih ya. Asik. Asik juga. Aduh. Seneng juga kita udah pulang kampung ini ya. Pulang kampung enak. Hei, waduh Ming, tiba kepadamu untuknya. Eng, ya? Ngapain? Ya? Ngapain? Wah, yang punya dosa tidak merasakan kepadamu. Dosa apaan? Alah, tadi pagi Ming betulin genteng. Kenapa? Oh, yang tadi pagi? Iya. Lah, gua kan lagi metik jamblang. Jamblang apaan? Hah? Jamblang Ming lagi betulin genteng. Terus? Pakaikan sarung doang habis sampai yang subuh. Hah? Jamblang aja itu kan Ming. Iya. Gak katanya gua bingung kok jamblang empuk. Ming itu? Ming, kesel sekali Ming. Siapa sih nih yang kerobat-kerobat mulu dari bawah? Kesel sekali Ming, kok sebentar amat? Ya maaf deh, kenapa gak teriak? Teriak apaan? Sayang dong, mau bajir kalau teriak. Belum tentu ada yang mau lagi. Lain kali jangan sembarangan. Kapan-kapan mau gak? Oh gak, kalau sengaja sih, sorry ya. Iya. Hei, selamat datang nih, Ming juga. Waduh, baru tiba kemarin. Si Ulan juga udah sampai nih. Iya, ternyata kita orang-orang yang berhasil ya. Alah, sok, berhasil apaan? Menimba ilmu di sana. Di mana? Orang-orang pada menimba ilmu, unang mah menimba sumur aja dari dulu. Wah, anak muda gak kreatif, gak produktif. Nih, Ming, ke kota sekolah. Pramuka, Ming. Wah, pernah ke Filipina, Ming. Ayo, bener lo, pakai kapal. Apa? Pakai kapal. Ya pakai kapal ke Filipina, masa pakai bakia? Ya nih naik kapal ke sana. Ya naik kapal. Wah, pertukaran pramuka Indonesia sama sana. Gua enggak percaya Ming bisa naik kapal. Lu kan naik beca aja mabok, Ing. Ya enggak, Ming kalau naik beca wah, ke pramuka ke Filipina. Iya. Ngapain? Ya tukar-menukar pramuka Indonesia sama Filipina. Wah, Ming kan sekolah di kota. Pakai kapal ke Ming ke sana. Terus sampai sana kan mau perpisahan nih, waduh pertukaran kenang-kenangan. Apa namanya? Kalau misalnya presiden Amerika bertukar kenang-kenangan dengan presiden Malaysia, tukar kenang-kenangan Cinderella itu namanya, yang tukar menukar tuh Cinderella. Cinderella mata. Cinderella. Di sekolahnya tukar menukar upik abu. Oh, kemungkinan sudah berubah barangkali sekarang. Wah, berubah. Kan tukar menukar. Wah, pramuka Filipina menyerahkan tanda pramuka Filipina kepada Malaysia. Wah, gila, Malaysia menyerahkan kacu kepada pramuka Indonesia, gila, diterima oleh Miing. Miing juga ngasih kenangan-kenangan sono, kenang-kenangan. Dari sana kacu. Pandel? Mi ngasih apaan? Mi ngasih timun suri ke Malaysia. Malu-maluin lah, timun suri. Iya, nggak ada, nggak bawa apa-apa. Ing. Ya. Gini-gini. Sini kan kita udah balik lagi ke kampung nih. Iya. Ngobrol-ngobrolnya sini nih. Kelihatan sih, apa namanya, keamanannya kurang aman sini. Emang kurang aman? Din. Bahaya. Ternyata, begitu Unang datang ke sini, ke kampung, wah ternyata hansipnya, Din, di kampung sini, Din. Kenapa? Berubah semua. Kok berubah semua gimana? Iya, paginya kan pakainya hijau-hijau. Wah, ini kuning kali, kepanasan kali ya. Terus Unang kagetin aja tuh hansipnya satu. Dor, hansip, kaget. Sampai begitu kaget, bentungannya nut-nutan. Hansip kaget, nut-nutan. Iya. Dilihat. Ya enggak kan dia bawa pentungan, saking kagetnya dia goyang duluan, nut-nutan. Lucu dah. Pentungan. Dorok omongnya, Unang. Makanya jalan-jalan ke kota. Wah, Ming selama di sana banyak pengalaman, Din. Masa? Begitu pulang ke sini, namanya anak sekolah di sana. Waktu pertama ke kota. Iya, ke kota, Ming. Wah, naik di sana di Jakarta. Di kota-kota besar. Buh, sekarang udah ada kalau belanja kagak di pasar sekarang. Di mana? Di Gedong. Di Gedong. Adem banget karena namanya supermarket. Ya supermarket bilang. Iya, di Gedong. Supermarket. Tapi kan Gedong kan? Iya, Gedong. Bangunan. Oh iya. Iya, biasanya kan pasar pinggir jalan. Ya kan udah maju. Ya iya di supermarket. Waduh, Ming kesalahan naik. Wadem. Tangganya jalan sendiri. Jalan. Ming kaget ngeliatin. Waduh, baru-baru sekolah di sana. Oh, itu kalkulator namanya. Apaan? Kalkulator. Kalkulator. Bukan kalkulator. Kalkulator itu buat ngitung. Buat ngitung kalkulator. Namanya kalkulator yang buat tangga jalan namanya kompor. Oh, kompor. Eskalator. Mana-mana. Oh, naik Ming. Naik. Ming bingung. Ming pakai sendal. Waduh bagaimana, kayaknya pintar nih. Wah sendalnya aja suruh duluan jalan. Hilang. Iya. Terus begitu sampai ke atas Ming, waduh sudah tidak ada. Hilang. Sendal menghilang dengan sendirinya. Ya jelas dong diambil orang. Ya iya. Waduh Ming kaget sekali dah. Jalan-jalan di supermarket gitu. Jalan-jalan di supermarket Ming. Pelan-pelan keren Ming. Keren, sini kacau, sini kacau. Waduh Ming ngaca saja adanya lantas menyisir. Supermarket. Iya. Waduh ada yang ngedipin Ming, petugas supermarket. Wah, ditaksir juga. Walaupun anak kampung, wah katanya, wah ini orang peletnya dong ya. Wah lihat juga nih Ming, jalan aja, waduh hebat. Begitu ngedipin, samperin sama Ming. Wah kenalan, siapa nama? Ming. Wah. Dia balas Ming. Dia balas. Nama siapa? Mahmud dia. Mahmud gak satpam Ming. Ya? Ini satpam. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Apa? Yeah. Gua kira siapa Cindy kayak apa ya? Apa-apa. Kalau ngomong-ngomong di supermarket tadi Unang jadi teringet masa yang lalu. Iya masa lalu. Iya. Orang kecil punya kenangan juga ya. Mentang-mentang kecil nggak ada kenangannya. Iya gimana kenangannya? Kan waktu belanja di supermarket itu. Nah. Terus kan Unang belanja, Unang ambil-ambil. Orang-orang pada ngambil sendiri yang nggak diomelin tuh ya? Ya emang gitu. Diomel. Aduh kampungan nih. Unang gak tahu, Unang ambilin aja semuanya. Unang lari, ditabokin satu. Yang ngambil-ngambil sendiri juga bayar. Bayar. Terus disuruh bayar, kamu bayar dulu. Enak aja main ngambil-ngambil. Ini kan dagangan katanya. Emang ini dagangan pak, siapa yang bilang bukan dagangan? Unang gituin aja. Terus? Akhirnya Unang bayar ke kasir gitu. Kasirnya bisa bunyi, lu bisa ngomong. orang undang dengerin aja gitu. 2.500. Kan terang ngomong begitu bayarnya. Wah, giliran unang nih terakhir bayar nih. Unang kasih dia 10.000-an. Dibilang begini, "Oh, bayar lu ya?" Gitu. Oh, dendam. Iya. Dendam. Iya, kasih gua tinggal aja. Bayar, langsung bayar. Langsung bayar. Langsung jalan unang. Langsung jalan terus beli lagi. Nah. Terus ke kasir yang paling pojok. Ah, paling pojok. Uh-uh. Begitu ada kasirnya di situ, unang bayar 5.000-an. Dia bilang gini, "5.000 nih ya." Katanya komputernya udah tua kali ya. Oh, jadi kalau komputer tua ngomongnya kayak kakek-kakek. Malum gue sih jarang sih ke tempat-tempat gituan. Ya komputer mah bagaimana datanya yang ngisi? Iya. Iya. Gimana datanya? Datanya kalau orang Sunda sih kalem. Iya. Iya. Ah, masa harus soto awah. Ya kalau data ya. Komputer? Uh-huh. Tergantung yang jaga, yang mencet gituannya tombol-tombol tek tek tek tek. Ini pasti orang Sunda nih bunyi lain. Misalnya 7.500. Hah? 7.500. Itu berarti jago orang Sunda. Kalau yang jago orang Banyumas, orang Banyumas sudah. Wala 7.500. Kalau gitu ya. Iya. Wah, asli. Coba kalau orang Batak yang jangan tata. Horas 7.500, Pak. Jadi komputer tergantung yang ngisi. Iya, tergantung ngisi. Kalau yang jaganya orang Bi, Gagu. Hah? Orang Gagu. Kenapa? Orang Gagu yang jaga. Yang tahu kan cuma Kadirin doang itu mah. Juga sama ya. Iya. Kalau gitu sama dong ya, sama bunyi petasan dong ya. Bunyi petasan. Petasan kalau yang bikin orang Jawa lain. Gimana? Masa ulon won bleger. Oh, dari Sunda juga lain. Gimana? Untan jeledug. Iya. Oh, jadi kalau orang Batak juga horos bah jedor. Iya ya, Bang. Lain-lain ya? Lain-lain ya, padahal kita bohong ya. Iya, agak apa percaya syukur, gak percaya juga apa, kita mengarang. Pilih it or not deh. Iya, man. Gue pilih or aja. Ini Karin. Kenapa? Ini pulang ke sini dipanggil sama ibunda. Ibunda? Iya, agar supaya kembali ke tanah pangkuannya. Iya kan, setelah juga menimba ilmu di sana. Ya kan saya juga sama, Ing. Iya. Saya kan di sekolah kesehatan di sana. Sombong sekolah kesehatan aja. Nih, Ing nih, sekolah ilmu bangunan, teknik. Sunang. Apa Sunang sekarang? Apanya? Oh, dia kondektur. Kondektur, nah. Kondektur. Enggak, gue sini bawa makalah nih, Dad. Makalah, mana ngerti. Ini apa namanya? Ming, karangan. Soal ya, bagaimana meningkatkan teknologi bangunan nih di kampung ini. Iya, saya juga kesini bawa karangan tentang keluarga berencana. Oh. Yang kata ini, yang pengikut ini, apa? Aseptor. Oh, keluarga berencana. Nah, aseptor. Oh, iya. Buat menjarangkan pagar kan KB itu. Kelahiran, ngaco. Apa? Pagar. Iya. Kelahiran, menjarangkan kelahiran. Iya, pura-pura kagak tahu aja, Ming. Buat menjarangkan kelahiran. Iya. Yang nyala lahirnya di pagar kan gitu. Iya, lahir di pagar. Siapa yang lahir di pagar? Ada, Manya Didin. Yang sembarangan, Nang. Aku. Mama gua orang kaya lahir di supermarket. Iya, tenang aja, Manya lahir di supermarket kagak niat. Orang mah kalau orang niat melahirkan di suster, di rumah sakit. Emaknya lagi jalan-jalan, digentak sama satpam brojol. Daripada orang. Iya. Nyari rumput di mana buat kambing di sawah. Iya. Dia lompatin kodok beranak deh, makanya nggak gede-gede dia ini. Nggak begitu dulu di, mau unang nyeritain, mau unang di kaset nih mak. Bombong. Kan diceritain sama kamu tuh waktu lahirnya, waktu dia ajak belanja katanya gitu. Terus? Begitu nak emaknya unang milih-milih botol susu terus jatuh kelontrang, unang lahir dah gitu. Oh, jadi sama botol susu sama lho. Kecilnya kalau Miing, maaf ibunda. Ibunda Miing menceritakan kepadaku adanya waktu Miing mau melahirkan zaman Belanda dulu. Belanda? Zaman perang. Oh, Belanda. Duh, begitu mau keluar Miing, waduh lagi perang, masuk lagi dalam. Tidak mau mengambil risiko Miing. Daripada begitu keluar gua jadi bure. Masuk lagi ngisi, masuk. Begitu baru mau keluar, Ming. Baru kaki masih ketinggalan di dalam. Dar, masuk lagi, gua. Lancar amat deh. Ya, udah merdeka masuk. Baru keluar. Merdeka nih, ya. Udah ada Ming keluar. Ya, Ming, gua mau baca karangan nih jadi terlunta-lunta nih. Karangan. Ming juga punya nih, kan ini tulisan. Bagaimana cara mengembangkan ini proyek bangunan. Kan kita suka pada jebol mulu, bangunan desa. Oh, iya, boleh. Oh, kalau unang sih, ya namanya orang kondektur ya. Ya, merenungkan nasib aja gitu. Iya. Kondektur. Nah, kalau kondektur nih orangnya kondektur kecil begini bisa segede apaan ya? Segede korek api. Segede korek api ya? Iya. Ya benar mah. Gua bacain. Nih, Ming nih punya nih peranan mandor dalam proyek bangunan. Asik. Ming mandor kan, Din? Peranan KB dalam pembangunan. Nasibku jadi kondektur. Iya. Mau nang di kaset. Kaum ibu yang modern tidak hanya pandai mengurus anak di rumah, tapi juga harus pandai mengaduk beton. Asik nih. Asik, Mandor bangunan nih. Masa mama ngaduk beton? Nah, nih, si, weh, orang si Ming, si Mandor, tenang aja. Mengaduk beton itu harus merata. Sebab kuatnya satu bangunan yang menggunakan beton bertulang itu tergantung kepada kondektur bis. Wayo, apa urusannya? Biarin aja kondekturnya unang, wayo. Bolehnya sirik aja. Nah, inilah pekerjaanku setiap harinya. Aku membawa penumpang yang bergantungan sambil berteriak, kondom, spiral, dan suntikan. Din. Hei, rusak acara dong. Kondektur tuh teriak-teriak, terminal, pasar. Grogol, kondektur. Ya lu ganggu gue. Masa ada teriaknya kondom? Iya mah. Kondektur teriak-teriak kondom udah ubur-ubur ayam. Kondom spiral dan suntikan adalah alat-alat kontrasepsi yang berguna untuk menjarangkan kelahiran. Bagi ibu-ibu peserta KB yang tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi tersebut, boleh menggunakan alat kontrasepsi yang lainnya seperti mesin giling. Ya bener, ibu-ibu pasangin mesin giling. Apaan kan lagi ngurusin proyek nih, Ming? Mesin giling dan bulldozer adalah alat-alat besar satu proyek. Di samping itu juga proyek menggunakan juga dan harus menyediakan seorang ahli bangunan yang pandai merencanakan pencopetan dan penodongan. Bangunan copet. Ini sering terjadi di terminal atau di dalam bis kota. Itu merupakan tantangan dan tanggung jawabku sebagai kondektur. Bila tertangkap copet itu, kulaporkan dan kuserahkan kepada yang berwajib yang sedang melahirkan bayi. Ya mana bisa, Din. Masa lagi ngelahirin. Perasaan petugas biasanya laki-laki kok melahirkan bayi ya? Melahirkan bayi dan bayi yang berusia antara 0 sampai 2 tahun. Agar tetap sehat, sebaiknya bayi tersebut diberikan makanan yang bergizi. Antara lain semen, pasir, dan korak. Buset bayi, masih semen. Iya kan, adukan nih. Ketiga jenis bahan bangunan ini merupakan pokok dalam satu campuran beton. Nah, ini beton nih, gaya nih. Bila dipandang kurang kuat beton tersebut bisa dicampur dengan nenek-nenek. Wayo. Hei, kenapa sih? Beton dicampur nenek-nenek. Beton. Iya, biarin aja nenek juga nenek unang bolehnya runyam. Wah. Nenek-nenek atau kakek-kakek sebaiknya naik bis yang tidak berjubel untuk menghindari pencopetan. Dan bila terjadi pencopetan, aku sebagai kondektur selalu siap mengamankan dan menangkap copet. Bila copet itu tertangkap, ku hajar copet itu hingga dia keguguran. Hei, mana ada copet keguguran. Makanya kalau copet lagi gede perut, jangan tugas. Keguguran adalah satu kejadian yang paling ditakuti oleh kaum ibu. Hal ini bisa terjadi bagi ibu yang sedang hamil muda, terlalu sering melakukan kerja berat, atau ibu-ibu terlalu sering makan adukan. Hah? Masa ibu hamil makan adukan semen? Ini kan Mandor bangunan ngomongnya adukan melulu. Oh iya deh. Adukan semen yang paling baik untuk satu campuran sebaiknya diperhitungkan. Beton bertulang yang sudah kering dan keras sangat baik sekali dipergunakan sebagai makanan kondektur. Makan deh. Rontok-rontok deh busi. Beton. Kesel bener, nyeletuk aja. Biarin aja namanya juga kondektur. Para kondektur harus siap melayani para penumpang, baik yang biasa maupun yang langganan. Kecuali para pelajar dan mahasiswa tidak perlu membayar uang seperti penumpang lain, tapi cukup memberikan popok orok dan gurita. Itu adalah perlengkapan bayi yang baru lahir. Kemudian bayi yang baru lahir itu, bila selesai dimandikan, sebaiknya dibalur dengan cat tembok dan semen putih. Yang bener aja, orok yang baru lahir langsung dicet tembok. Lagi orang ini lagi ngomongin bangunan, senyala kita bangunan. Ming, alinya kan bangunan. Alinya bangunan. Ya, kepadamu aku membangun, mau dibikin arca kan, Din? Udah, gak bener, kan? Tangan gue jadi ancur-ancuran nih. Ming, mau pergi dulu, mau nonton? Nonton? Nonton! Nonton? Nonton film bioskop. Wah, film barat. Hah? Film barat. Jelas dong, wah anak muda nonton film barat dong. Film Indonesia dong. Ah, sorry ya, tuek, ngapain? Belagu nih gak menghormati karya bangsa sendiri. Ah, film barat dong asik. Film Indonesia kagak ada terjemahannya, Pak ya. Bing, ya. Gue jadi bingung. Iya. Film Indonesia ya? Wih, Ming paling suka deh nonton film barat adanya kepadaku. Hah? Wah, Ming menontonnya lantas dengan kedua mataku melihatnya memandang ke depan. Terus ya, menonton begitu kan ada bacaannya demen. Wah, Roger Moore berangkat ke Italia, ada bacaannya. Hidung-hidung belajar baca. Belum Indonesia apa, Rano-Kano doang ada gambarnya, kagak ada apa-apanya, cuek. Ah, males. Ada terjemahannya, gak ngerti. Ya kan kamu ngerti bahasa Indonesia. Ya tapi, kagok gak ada terjemahannya. Terus omongnya, lu bilang aja belajar baca. Bilang belajar baca, sombong. Jangan bilang-bilang. Bilang-bilang. Habis Ming, ya gimana dong? Tapi kelihatannya apa ya? Kampung kita udah mulai maju nih. Ya eh ngomong-ngomong Kadin kenal enggak sama si Ucok? Ucok. Teman asrama Miing yang Kadin tempat waktu sekolah sana. Oh, yang si Ucok yang tempat rumahnya di komplek TV berwarna. Komplek TV udah pindah. Di mana? Komplek TV RI hitam putih. Ya, yang komplek TV. Komplek TV ya komplek TV aja. Miing juga di ini tinggal di komplek radio. Radio berwarna juga. Si Ucok, si Ucok. Ucok. Ucok yang orang Solo. Wah, wow. Ucok di Solo. Bahaya nih. Orang-orang di Indonesia udah tahu nama Ucok tuh dari Madura. Emang bener kau nama orang Ucok orang Madura? Salah. Yang betul tuh orang Sunda. Lu tambah kacau. Orang Batak. Tapanuli dong. Orang Batak. Tapanuli. Ya. Itu anak pindah enggak bilang-bilang tuh. Ya, emang Ucok orang sono. Ya, ada Ucok, Cecep. Cecep tuh orang Sunda. Orang Sunda ya? Tuh. Oh iya. Oh, yang kalau orang Tapanuli mah Parjo di mana-mana kan ini. Kalau orang Aceh sama orang Betawi lain. Apaan? Cutnya lu namanya. Apaan cutnya lu? Cutnya lu. Bukan cutnya Didin. Bukan. Kan orang Betawi lu. Oh iya. Cutnya kan orang sono. Ah, cutnya. Kasih nama deh anaknya, cutnya lu. Cutnya lu. Iya ya. Bukan cutnya gue. Cutnya mau kawin. Ah, iya, teman Miing kesini apa satu ini satu. Udah disunat. Apaan? Udah disunat. Ya sekalian ini bentar, sekalian kawin bareng. Kawin sekarang disunat. Sebelum nikah sunatan dulu. Terus, gitu. Terus? Menikah sekarang? Iya. Iya. Orang mana? Hah? Orang mana? Orang Karawang, Neneng. Iya. Iya. Diundang. Neneng Maimunah namanya. Neneng. Ming diundang. Wow, menjadi saksi. Cuman batal, kasihan. Kenapa? Tahu. Bapaknya tidak materialistis padahal. Ah. Yang penting Ucok boleh kawin sama Neneng anaknya asal bisa nyanyi Sunda. Si Ucok toto begitu, orang Batak. Suruh nyanyi Sunda. Suruh nyanyi Sunda. Lagunya nyanyi Sunda Es Lilin kayak apaan? Oh, yang Es Lilin mah cece kelapa muda. Nah, kalau orang Sunda enak begitu. Oh, si Ucok orang sono orang Medan, orang Tapanuli. Nyanyi. Es Lilin mah cece kelapa muda. Dibantu mah cece didorong-dorong. Dia nyembah sama bapaknya. Minta maaf calon mertua daripada leher enggak balik mendingan enggak jadi kawin. Akhirnya batal kawinnya. Batal dah. Ini kurang lagi. Lagi nyeksa amat. Iya. Nyeksa amat. Ampun. Makanya orang sana makan memang kulturnya begitu ya. Emang kulturnya begitu masing-masing. Nyanyinya pada ini ngotot gitu. Nah, daripada iseng-iseng. Enggak ada acara kemana mana kan? Coba Ming. Ming, hari ini lu punya acara kemana mana? Senang bawa gitar dari rumah. Enggak duduk ambil-ambil sini. Apa? Yang paling enak sambil nunggu waktu nih. Tebak-tebakan. Oleh. Baru tebakan aja sih. Nang, weh, diajak tebakan sama Udin. Ntar ngambil tebakan. Udin. Apaan? Nama gua keren, Didin Van Halen Binduran-duran Binti Nano Romansa. Wah. Keren gak tuh? Alah. Cacingan aja namanya panjang bener. Sorry cacingan. Waduh kurang ajar nih. Apa? Gua kan turun bero. Turun bero sih sombong. Lagi. Dalam susah. Ayo. Gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Gua enggak bisa dong. Kulkas mana bisa? Kulkas kan kecil, gajah gede enggak bisa. Caranya gimana? Tidak masuk. Enggak mungkin. Loh, mungkin. Nonseng. Nonseng. Apa? Enggak bisa. Ah, enggak bisa. Ya buka pintunya masukin gajahnya. Ya urusan masuk apa enggak, gua kan cuma bilang gimana caranya. Ayo. Oh iya ya. Ah, bodoh lu nang. Ah, baik. Kalau gitu sekarang bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Nah, ayo. Buka pintunya masukin jerapah. Ayo. Nggak bisa. Kenapa? Gajahnya keluarin, jerapahnya masukin. Oh iya. Iya double. Oh iya, tadi gua udah masukin gajah ya? Iya, lu udah masukin gajah ke dalam. Kalau ditumpuk agak muat. Sekarang bagaimana cara masukin tikus ke dalam kulkas? Nggak muat udah. Jerapahnya keluarin. Apa? Jerapahnya keluarin, tikusnya masukin. Kagak usah, tikus kan kecil, sempilin aja. Ayo. Susah amat ya mikir. Mikir. Ayo ulang lagi. Ayo sekarang ikan-ikan apa yang ditabok diem aja? Ikan teler? Salah. Ikan apa ini? Ayo. Apaan? Ikan apa? Ya ikan meleng kali. Salah. Apaan? Ikan bego. Ikan bego? Ya kalau dia pinter dia ngebales nabok. Bukan sih kebales. Ayo. Apa lagi? Ayo. Apa? Apa lagi? Ayam apaan? Ya kok bingung lu pake ayam apaan? Iya, ayam apaan? Ayam, tau nah. Apaan? Buat matol mata lu. Bukan, bukan. Ayam adalah gitar. Sebetulnya. Loh kok? Ya gua pengen gitar aja. Masih gitu. Yang nebakin gua lagi apaan? Ayo. Nah, nih, Unang ada lagi nih. Ayo, sebab apa gajah buntutnya kecil? Buntutnya kecil? Karena dari sononya udah gitu. Gak bisa. Karena badannya gede. Loh, kok badan gede? Coba kalau buntutnya gede juga, kan ngegeruyut bawa-bawanya susah. Iya bener. Iya, iya, lu cepet-cepet pinter, Nang. Ayo coba, Didin. Ah, Haji apa yang jalannya mundur? Haji, ayo. Mana ada Haji jalannya mundur? Ada. Ayo. Ya nggak ada. Nyerah, nyerah, nyerah. Haji Atret. Iya, namanya juga mundur, Atret. Tahu kodok nggak? Enggak. Ayo. Sawah. Ya kagak jadi kalau enggak tahu. Ya tahu deh, tahu deh. Tahu. Kayak Kaming kan? Apaan? Kaming kan? Bukan kayak Mami Ing dah. Turunannya sama. Tahu kodok? Tahu. Tahu. Apa sebabnya kodok kalau misalnya di depannya di hadapanmu itu ada jalan kereta api di hadapan kodoknya? Membentang dengan luas dan panjang. Nah, kenapa kodok selalu lompat-lompatan? Karena kaki belakang panjang. Tidak, salah. Apaan? Apa sebabnya karena kodok binatang amfibi? Salah. Nyerah, nyerah, nyerah. Apa sebabnya kodok kalau lompat dalam kereta api suka lompat-lompatan? Pakai ber, pakai ber. Salah. Salah juga. Sebab kalau ngider kepanjangan dalam kereta api. Lu bayangin dari Anjir Panarukan kodok jalan jauh bener. Hansip apa ditabok diem? Apaan? Hansip apa? Hansip ngigo. Ah, salah. Apaan? Tidur. Salah. Apaan? Tidur masih bangun. Apaan? Hansip pingsan. Habis baris pingsan. Lagian iseng bener. Hansip si pingsan. Ngomong-ngomong kan ini malam ini Mendi amanatnya sama Pak RT. Daerah sini tidak aman punya dah. Kacau tuh RT. Ya. RT kita nih masa ke kelurahan pakai kimono. Bangetan kan malu-maluin Nang. Wah, tanggung kali salah pakai dia. Pakai kimono. Wah, masih kalah. Itu enggak aneh. Kok enggak aneh? Mak Una ke kelurahan enggak pakai apa-apaan. Iya, malu menekat sih gila. Malu menekat. Malu malaikat, Nang. Ya udah deh, Karin. Kenapa? Ini mau ke rumah Pak RT dulu, soalnya ada amanat nih. Kenapa? Mau pergi. Iya, iya. Ayo, ayo Karin. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Nang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa lagi sih, Bang? Ya. Yang namanya diberi salam, terus orangnya pergi. Kalau orang solema di mana-mana juga boleh dong ucapin salam. Oh, iya. Boleh dong ucapin apa kabar. Iya. Jangan iya. Begitu dong. Oh, iya. Orang baik-baik disambut tidak baik. Ayo kawan, ayo, ayo, ayo. Kadirin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar?